Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله الأحباء رحمكم الله pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, kembali kita menegaskan apa yang telah diulang-ulang oleh para pemateri dalam kesempatan daurah ini, bahwa menulis adalah bagian besar dalam dakwah ini. Menulis adalah sebuah ibadah yang besar pula. Bahkan menulis adalah sunnah para nabi. Telah kita dengarkan bersama bagaimana tanggapan kaum muslimin yang menunjukkan kebutuhan mereka terhadap media secara khusus tulisan yang mendekatkan mereka dengan agama mereka, yang bisa membimbing mereka kepada jalan yang lebih baik, yang bisa mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus ini. Kita ketahui bersama bahwa tidak semua kaum muslimin memiliki kesempatan waktu longgar untuk menyempatkan diri bermujalasah, bermajelis yang menghadiri ta'lim. Ya, bahkan kenyataannya mayoritas, ya, kebanyakan mereka sibuk dengan aktivitas mereka, sehingga kita dituntut untuk memberikan sarana yang paling mudah, ya, untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian di sini akan kita singgung di sisi yang lain, ya, sisi yang lain, bahwa ternyata menulis adalah nikmat Allah SWT yang sangat besar, karunia yang agung. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, Nun wal qalam al-zahir anahu jinsul qalam alladhi yuktabu bihi. Beliau mengatakan bahwa zahir dari ayat ini bahwa maksudnya adalah jenis pena yang dengannya digunakan untuk menulis. Kaqalihi ta'ala Iqra' wa rabbuka al-akram alladhi khalaqa Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbuka al-akram Naam khalaqal insana kayf alaya alladhi 'allama bil qalam alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Kemudian beliau menyitir ayat Allah SWT dalam surat ini, Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah, ya, dan Rabbulah yang maha mulia yang telah mengajarkan, telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada mereka dengan Al-Qalam. Hadza qasamun minhu, ini adalah sumpah dari beliau, dari Allah SWT, kata beliau, Ibnu Katsir rahimahullah, sumpah dari Allah SWT, wa tanbihun li khalqihi ala ma an'ama bihi alaihim, dan tanbih dari Allah SWT terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, min ta'limil kitabah allati biha tunalu ulum, tunalu ulum. Dan inilah tanbih dari Allah SWT untuk makhluknya terhadap nikmat Allah yang sangat besar, yaitu mengajarkan kepada mereka menulis, yang dengannya akan didapatkan berbagai ilmu. Ya, yang dengannya akan didapatkan berbagai ilmu. Ya. Wa ma yasturun. Kemudian beliau menyebutkan tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, Mujahid dan Qatadah, ai wa ma yaktubun, yaitu apa yang mereka tulis. Jadi kita perhatikan di sini, ternyata menulis adalah nikmat yang agung dari Allah SWT. Ya, bahkan Allah bersumpah dengan pena, ya, dengan apa yang ditulis. Ya, lebih tegas daripada itu, At-Tabari dalam tafsirnya, juga Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan tafsir dari Qatadah pula. Ya, beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat yang tadi kita baca, ya, dalam surat Iqra tadi, al-qalam huwa ni'matun minallahi 'azimah. Lalu dzalika lam yakun dinun wa lam yasluh 'aishun. Qatadah rahimahullah, ya, menafsirkan bahwa qalam adalah nikmat Allah yang sangat besar. Seandainya bukan karena qalam, kata beliau, tidak akan tegak agama ini. Ya, tidak akan tegak agama ini dan tidak akan menjadi bagus, ya, perkara kehidupan manusia. Dan ini kita saksikan betapa, ya, manusia sangat tergantung dengan tulisan, ya, untuk perkara agama dan dunia mereka. Mereka berkomunikasi selain dengan lisan juga dengan tulisan. Ya, terlebih untuk perkara, ya, tanpa ada tulisan, ya, apalagi zaman sekarang, ya, banyak faktor yang menyebabkan manusia lupa, ya, baik memang lemahnya hafalan, ya, atau faktor luar, ya, banyaknya fitnah maksiat yang akan menghalangi dari ilmu. Nah, ini sangat membutuhkan, ya, penulisan, penulisan ilmu, ya. Makanya kita singgung semalam, ya, bahwa, ya, penulisan ini sudah ada sejak zaman dahulu, sunnah dari Nabi Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah atau bimbingan para sahabat dan juga generasi demi generasi. Kita singgung pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang ummi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, namun beliau memiliki para juru tulis. Beliau berdakwah dengan tulisan. Demikian pula para sahabat. Ya, mereka saling menuliskan nasihat, menuliskan faedah, menuliskan ilmu. Ya, satu contohnya misalnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, beliau mengirimkan surat kepada Muawiyah tentang zikir yang kita kenal hadisnya tersebut. Ya. Beliau juga memiliki penulis, ya, Al-Warraq. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian yang besar terhadap dunia tulis-menulis, menyampaikan faedah dengan menulis. Demikian pula generasi demi generasi. Ya, salaf, ya, setelah para sahabat, ya, kita sebutkan kemarin, bahkan, ya, ada doa, ya, secara khusus dari para ulama. Ya, disebutkan semalam, ya, dari Ibnu Hajar berdoa kepada Allah SWT meminta untuk disampaikan derajatnya seperti Zahabi dalam hafalan dan kecerdasan setelah minum zam-zam, secara khusus di dekat Ka'bah. Juga Al-Hakim rahimahullah, ya, dalam Tadkiratul Hufa disebutkan, ya, syaribtul zam-zam wa as'alullaha an yarzuqani husna tahsnif, ya. Aku minum air zam-zam, kata beliau, dan aku mohon kepada Allah untuk memberikan karunia kepada aku menulis yang baik. Ya. Dan praktek mereka menunjukkan hal seperti itu. Mereka berusaha keras untuk menulis, ya, berjuang menuntut ilmu, dan mereka menulisnya, ya, untuk lebih meluaskan faedah. Kita sebutkan kemarin, ya, dari Yahya bin Ma'in, ya, ini sekaligus ralat, semalam kita sebutkan Ali bin Madin, yang benar Yahya bin Ma'in dalam syiar disebutkan, beliau mengatakan, "Idza katabta faqammish wa idza hadatsta fafattish." Kalau kalian mau menulis, maka kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya. Faqammish, kumpulkan, ya, sumber-sumber bahan-bahan yang membantu kalian untuk menulis tersebut. Apabila kalian ingin berbicara, maka fattish, pilih, ya, sesuaikan dengan mad'unya, ya, sesuaikan dengan orang yang mau disampaikan kepadanya, agar bisa dipahami, agar bisa diserap dengan sebaik-baiknya. Demikian pula menulis, ya, disebutkan semalam bahwa menulis, atau kemarin, ya, dalam sesi sebelumnya, bahwa menulis tidak ubahnya seperti bahasa lisan dalam menyampaikan, dalam memberikan informasi, ya, dalam menyampaikan maksud, gagasan, pikiran oleh si penulis, sehingga dibutuhkan pengemasan yang sesuai, yang bagus, agar bisa tersampaikan fawaid, faedah kepada para pembaca. Ya. Dan kalau kita lihat juhud mereka, ya, para ulama, kita lihat Ibnu Jauzi rahimahullah, banyak sekali karya tulis beliau. Ya, hampir tidak terhitung. Ya. Kemudian juga An-Nawawi misalnya, dalam umur yang relatif muda, 45 tahun, namun karyanya sangat banyak sekali. Ya, dari kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Ya, banyak sekali kitab-kitab para ulama. Ya, juhud mereka dalam menulis, Ibnu Taimiyah rahimahullah demikian pula. Ya. Bahkan Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad kadzahara syaifi ra'sih, ketika itu nampak, ya, uban di wajah, di kepala beliau rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya, ditanya, "Ya Abu Abdullah, hatta mata wa anta ma'al mahdarah?" Wahai Abu Abdullah, sampai kapan engkau membawa mahdarah ini? Mahdarah ini alat-alat tulis, tinta, kertas. Ya, qala, beliau menjawab, "Ma'al mahdarah ila al-maqbarah." Bersama alat tulis ini, tinta, kertas dan sebagainya, ya, sampai ke kuburan, kata beliau. Ya, sampai ke kuburan. Sebuah keteladanan yang telah diperlihatkan kepada kita semua oleh para ulama kita, ya, oleh para salaf kita, tentang bahwa menulis adalah sebuah ibadah yang besar, ya, bagian dakwah yang besar. Ya, ikhwati fillah li barahimakumullah. Dengan pula kalau kita ada lihat, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni qauliyah, ya, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk menulis kepada salah seorang sahabat dari Yaman, "Uktubu li Abi Syah," tulis faedah-faedah, ya, untuk Abu Syah. Nah, ini jelas sekali, ya, menunjukkan tentang bahwa menulis adalah sebuah ibadah yang besar. Ya. Nah, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atubu kulama asma' mink?" Apakah aku boleh menulis setiap apa yang aku dengar darimu, ya Rasulullah? Qala na'am, tulis, kata beliau. Qala fi ridha wal ghadab. Apa semuanya, ketika engkau ridha, ketika engkau marah? Naam, kata beliau. Fa inni la aqulu dhalika illa haqqan, karena aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Ya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, karena beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu beliau. Ya. Beliau memerintahkan ya, memberikan dorongan bahkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, untuk menulis, dan beliau pun mewujudkannya. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ya berkomitmen untuk mewujudkan arahan, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, ya, lam yakun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsaru minni haditsan illa Abdullah bin Amr, fa innahu kana kadzaba wa lam aktub. Ya, beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripada saya, dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, kecuali ya Abdullah bin Amr. Ya, karena waktu itu beliau menulis sedangkan aku tidak menulis, kata Abu Hurairah. Ya. Dan secara khusus bahkan ya, Rasulullah merintahkan dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qayyidul ilma bil kitabah. Beliau mengatakan, ikat ilmu, ikat faedah, ya, dengan ditulis, ya, agar faedahnya tidak hilang dari kita semua, agar faedahnya bisa sampai kepada orang lain, ya, kepada masyarakat luas, kaum muslimin, ikat dengan ilmu. Ya. Nah, begitu banyak pengarahan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, juga para sahabat, para generasi setelahnya, ya, dan juga tindakan nyata mereka, keteladanan mereka yang menegaskan kepada kita tentang pentingnya menulis, ya, ya, pentingnya menulis. Apalagi kalau kita melihat, ya, pada masa-masa sekarang ini begitu banyak syubhat, ya, sehingga beban dakwah sangat besar, ya, walaupun ya dari dulu dakwah adalah pekerjaan yang besar, ya, atau sebuah amalan yang besar, namun kita melihat dari waktu ke waktu sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan dakwah, dan tentu ini bukan hanya tanggung jawab dari asatidzah, ya, para ustadz-ustadz kita, ya, tapi kita semua, ya, kita semua memiliki kewajiban semampu kita untuk ikut andil dalam memikul dakwah ini, ya, seberapapun, ya, usaha yang kita lakukan dalam mendukung dakwah ini semoga bisa menjadi amalan yang besar bagi kita semua, ya. Oleh sebab itulah, ya, dakwah ini perlu ta'awun dari semuanya. Ya. Jangankan kita, ya, manusia-manusia biasa, Rasul, ya, kalangan Rasul saja perlu ta'awun di antara mereka, perlu kerjasama di antara mereka. Ya. Bukankah Allah SWT mengutus Nabiullah Harun alaihissalam untuk menguatkan Nabi Musa? Ya. Juga sebagaimana yang Allah kisahkan misalnya dalam surat Yasin, id arsalna ilaihim tsnaini fakadzabuhuma fa'azzasna bi tsalits faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, id arsalna ilaihim tsnain, ketika kami mengutus kepada penduduk kaum tersebut dua orang rasul, fakadzabuhuma, kemudian mereka mendustakan rasul tersebut, fa'azzasna bi tsalits, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Rasul saja perlu dukungan, ya, perlu bantuan, ta'awun, ya, dari seluruh, ya, seluruh yakni praktisi dakwah atau semuanya, ya, orang-orang yang, ya, terlibat, ya, dalam agama ini, ya. Nah, bahkan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi tabil mursalin, ya, datang orang dari ujung kota menyeru, wahai kaumku, ya, ikutilah para rasul. Nah, ini bukti nyata, bukti yang kuat bagi kita semua bahwa dakwah perlu ta'awun dari semua pihak, semua kalangan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, kata Allah. Bertawanlah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Bukan tugas para rasul, ya, Buktinya tadi ada seorang dari ujung kota menyuruh kepada kaumnya ikut, ya, ketika melihat kaumnya, kondisi kaumnya menentang, ya, tidak mau menyambut dakwah, ya, ikut tergerak hatinya untuk, ya, terjun andil dalam amalan yang besar tersebut. Ya, demikian pula, ya, dakwah sekarang ini, ya, tidak cukup diampu, ya, dipikul oleh para asatidzah, ya. Jadi semuanya harus ikut berperan, semuanya harus ikut andil, ya, mengambil bagian dalam amalan yang besar ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, menasihati Madan Jabal dan Abu Musa Al-Ash'ari ketika mengutus beliau berdua ke negeri Yaman. Ya. Apa nasihat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Maknanya, ya, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menasihatkan kepada dua orang sahabat yang mulia. Dua orang sahabat yang mulia yang kita tidak ragukan lagi kapasitas keilmuan mereka, yang tidak kita ragukan sama sekali tentang niatan-niatan mereka. Bagaimana kita ragukan? Ditarbiyah langsung, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup dalam madrasah Nabawiyah, ya, sehingga tentu mereka bersih dari, ya, dari kepentingan-kepentingan duniawi, ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Meskipun demikian, Rasulullah masih memberikan nasihat secara khusus, ya, kepentingan apa, tausiah atau, ya, bimbingan secara khusus kepada mereka-mereka, ya. Kata beliau, berilah kemudahan kepada kaum muslimin, jangan dipersulit, ya, beri kemudahan kepada mereka, sampaikan kepada mereka perkara-perkara yang mendekatkan mereka, ya, bisa menarik mereka, ya, dalam dakwah ini, dalam manhaj ini, ya. Dan diantaranya Allah alam, ya, ini berikan fasilitas yang mudah bagi mereka agar mereka mudah mengaksesnya, ya, diantaranya adalah yang tulisan, ya, Allah alam sawab, ya. Wa basyira wa la tunaffira, dan berikan kabar gembira, jangan kalian membuat lari, ya, jangan buat mereka menjauh. Waliyadzubillah, kalau, ya, kita berlindung kepada Allah, ya, menjadi sebab, ya, orang menjauh dari manhaj sahihah ini, ya, dari jalan para nabi ini, ya, jangan sampai kita menjadi sebab, ya, justru kita ini, ya, dituntut untuk menjadi orang yang berbarakah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya, dan Allah jadikan aku berbarakah. Demikian idealnya seorang muslim kepada siapa saja, di mana saja, memberikan kebaikan, ya, menjadikan orang mendapatkan manfaat, keutamaan, faedah, dan sebesar-besar manfaat adalah faedah diniyah yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka kepada perkara agama mereka, ya, ini dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, ya, dengan membuat, ya, media-media yang mudah untuk mereka akses, ya, mendekatkan mereka kepada agama mereka. Wa tata'a wa la takhtalifa, dan ber apa saling bertaun, ya, saling taat, ya, tanpa, ya, tanpa berselisih, dan saling taatlah kalian, ya, saling bahu membahu, ya, bantu membantu. Wa la takhtalifa, dan jangan kalian berselisih, ya. Nah, ini menegaskan kembali, ya, bahwa amalan yang besar ini harus disokong oleh semua kalangan, ya, saling bahu-bahu, ya, bantu-membantu, dan jangan berselisih. Ya, tadi kita sebutkan bahwa para sahabat yang mereka niatnya insyaallah, ya, kita yakin karena mereka terbimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing langsung oleh beliau, ya, tentu jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Nah, demikian, meskipun demikian, Rasulullah masih merasa perlu untuk memberikan nasihat. Apalagi kita, apalagi kita semua yang, ya, banyak sekali kepentingan-kepentingan dunia, ya, dan kita berlindung kepada Allah, ya, kita mohon kepada Allah SWT, ya, untuk senantiasa meluruskan niat-niat kita, ya, menjauhkan kita dari fitnah dunia. Tapi pada kenyataannya seperti itu, ya, fitnah dunia begitu mempesona di depan mata, Ya, banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan. Sehingga ini menjadi sebab yang sangat besar yang menjadikan gesekan antara praktisi dakwah. Ya, kadang seperti itu. Ya. Potensi yang sangat besar untuk menjadikan berselisih, berpecah, ya akhirnya gagal dalam dakwah. Ya. Nah, jadi sangat butuh ya, kita semua sangat butuh untuk merapatkan barisan ya, saling mengokohkan bahu-membahu ya, tolong-menolong dalam menegakkan dakwah ini. Dan semuanya bisa mengambil peran, mengambil andil. Ya, di antaranya adalah dengan tulisan. Ya. Dan alhamdulillah kita sebutkan pula bahwa sarana sekarang mudah. Ya, dengan WhatsApp, tulis faedah disebarkan ya, ringan. Ya, kita terjemahkan dari kitab, dari nasihat para ulama. Ya. Naam, dan semoga menjadi pintu pahala yang besar bagi kita semua. Ya. Ini satu sisi. Ya, di sisi yang lain kita tadi telah singgung bahwa memang musuh-musuh dakwah ya, ya hizbiyun sangat banyak sekali sekarang ini. Ya, taruh kita ambil satu contoh saja ya, Syiah ya mulai menggeliat ya, mulai berani ya menampakkan secara terang-terangan ya dengan media-media mereka yang ada ya, terolah kalau berkaitan dengan kesempatan kita ini ya, media cetak yang mereka miliki, penerbit Al-Mizan ya, yang menerbitkan banyak sekali buku-buku. Ya, bahkan mereka telah memberikan perhatian kepada buku-buku anak-anak. Ya, mereka apa? Memberikan perhatian besar terhadap buku anak-anak. Ya, dan dijual murah. Ya, dijual murah di toko-toko, banyak didapatkan, mudah didapatkan oleh kaum muslimin di toko-toko. Ya, dikemas dalam berbagai bentuk, ada kisah, ada ini, ada itu. Ya, bayangkan orang awam misalnya masuk ke toko mendapatkan buku yang murah ya, dibaca Islami ya, setelah tidak sadar akhirnya tertanam akidah ya Syiah dalam dirinya. Dan ini ya bukan sekedar cerita tapi nyata ya, di toko-toko terkenal, toko-toko buku terkenal ya, dengan harga yang murah kitab-kitab mereka ya tersebar di mana-mana. Nah, ini sekali lagi menjadi keprihatinan bagi kita semua, dan satu sisi menjadi lecutan bagi kita untuk kita berusaha ya, kita berusaha ya, setidaknya langkah pertama ini, langkah awal kita membiasakan menulis, terus menulis dan menulis sehingga kualitas tulisan akan semakin baik. Ya, dan nantinya faedahnya akan lebih meluas kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Nah, ini satu sisi. Ya, banyaknya buku-buku sesat. Ya, di sisi yang lain kita juga sering melihat ya, ada kasus di misalnya santri kita di pondok kita ya, santri yang membaca buku-buku cerita, novel dan semacamnya. Ya, tentu ini terlepas dari sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak didik ya. Tapi ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita ini ya berkewajiban untuk memberikan bacaan yang menarik bagi mereka. Ya, bacaan yang menarik bagi mereka. Ya. Kalau misalnya kita memiliki tulisan-tulisan yang bagus, nggak perlu mungkin ya, atau bahkan mereka tidak akan ya membaca kitab-kitab cerita fiksi, novel-novel, ya, ya komik-komik dan yang lainnya. Ketika kita memiliki media atau tulisan yang bagus, nah, ini satu sisi. Ya, sekali lagi terlepas dari oknum, ya oknum santri yang tadi kita sebutkan, ya. Jadi ternyata serangan-serangan mereka para hizbiyun ya dengan media-media yang mereka miliki sudah begitu gencar sampai tadi kita sebutkan masuk ke dalam pertahanan ya, pertahanan Salafin yang paling dalam begitu ya, lini pertahanan yang paling dalam seperti pondok-pondok pesantren sudah mereka serang ya dengan buku-buku seperti itu. Ya, maka kita harus bangkit. Ya, kita harus melawan ya jihad yang telah mereka tabuh genderang perangnya ini ya sejak lama. Ya, kita harus bangkit untuk melawan jihad ini. Ya. Jadi jihad dengan qalam, menulis naskah, ini adalah jihad yang utama. Bahkan para ulama berselisih pendapat. Ya, mana yang lebih afdal antara jihad dengan pedang, dengan jihad dengan pena, yaitu mengangkat senjata, atau dengan tulisan. Yang masing-masing menyebutkan dalil yang kuat. Dan disimpulkan secara sederhana oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Sa'adah. Ya. Beliau mengatakan bahwa untuk menentukan mana yang lebih afdal, ini butuh ilmu. Ya, butuh ilmu agama. Nah, ini menunjukkan bahwa jihad dengan qalam itu lebih afdal, kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ternyata ya menulis ya adalah ibadah yang besar, bahkan jihad yang mulia ya. Dan tadi telah kita singgung ya bahaya besar yang mengancam ya, banyaknya majalah-majalah dari Hizbiyun ya. Dan apa yang tadi kita sampaikan semuanya menegaskan sekali lagi kepada kita ya, untuk kita berusaha ya, berusaha mengambil peran dalam dakwah ini ya. Nah, dari sekarang kita mulai terus menulis dan menulis, belajar menulis ya, agar kualitas tulisan akan semakin baik ya, kita memberikan faedah dengan tulisan ya, di samping tentunya dengan cara-cara yang lain yang Allah mudahkan bagi kita semua. Ikhwati fillah wa rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat ya, terutama bagi saya pribadi ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.